Mitra Bisnis, ketahanan pangan Indonesia dinilai beberapa pihak masih belum kuat. Hal itu dibuktikan dengan terjadinya krisis daging sapi beberapa waktu lalu, lonjakan harga bawang belum lama ini, dan diikuti oleh tingginya harga cabai. Tidak hanya itu, Indonesia yang dulu pernah swasembada beras, saat ini pun masih membutuhkan impor. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan politisi nasional Surya Paloh. Pak Surya, jika melihat kenyataan itu, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam waktu dekat ini agar bisa mengatasi segala krisis pangan di Indonesia dengan cepat? Masalahnya ini kan tidak bisa kita, ini satu proses yang harusnya dipersiapkan sebagai satu strategi kemandirian pangan. Jadi kalau orang bicara kita mau menyelesaikan masalah ini serba instan, ya itulah dengan gaya inspeksi mendadak, kemudian karena barangnya kurang, port, itu kita instan. Memang dong, bisa. Bawang yang kurang akan hadir bawang kalau kita import dari negeri lain, ya kan? Kedelai yang kurang ya, kita bisa dapat import kedelai dari negeri lain. Tapi kita bukan itu yang kita perlukan. Kita perlukan kemandirian dalam hal yang menyangkut strategi pangan yang harus dipersiapkan dari waktu ke waktu, terjaga secara baik. Misalkan, luas lahan pertanian kita apakah semakin hari bisa tetap terjaga dari waktu ke waktu atau semakin mengecil? Kalau luas lahan pertanian kita yang bisa ditanamin oleh petani-petani kita itu semakin hari semakin mengecil, ini berarti ada potensi ancaman. Kemudian kedua, bagaimana kehidupan para petani kita? Bagaimana perasaan, bagaimana dia memposisikan arti keberadaan dia dengan semangat dirinya, dengan keyakinan diri dan harga dirinya? Kalau petani kita tidak bangga pada profesinya sebagai petani, ini jadi masalah lagi. Kemudian kalau mereka juga dalam keadaan hidup dalam profesi sebagai petani, mereka melihat ini hanya bencana, hanya kerugian yang pasti mereka akan peroleh. Mereka sehari demi sehari akan semakin menciut melalui profesi. Diversifikasi profesi istilahnya. Dari pertanian dicari pekerjaan-pekerjaan lain. Dan mereka tidak ada kebanggaan. Status sosialnya dianggap bukan hebat. Berbeda dengan Amerika, Bank, misalnya. Dia menempatkan petani-petaninya itu sebagai warga negara terhormat. Mereka tempatkan itu. Bahwa saya menjadi petani di negara Amerika, menjadi petani di Jepang, itu warga negara yang terhormat dan tokoh. Artinya mereka itu tidak kalah dianggap penting dengan ketokohan profesi-profesi yang lainnya. Nah, ini yang kita tidak peroleh sekarang negeri ini. Enggak, saya perlu mengkonstatir, kalau tidak ada perubahan polisi secara radikal, ya kan, dari positioning sekarang ini, karena keterikatan kita dengan WTO, World Trade Organization, dan terikat juga dengan AOA, Agriculture On Agreement, nah kita gagah teken-teken itu, sementara kita biarkan nasib petani kita tersudut-sudut. Mereka hilang kepercayaan dirinya, motivasi dirinya, dan akhirnya ketergantungan kita kepada bahan-bahan impor semakin hari semakin bertambah. Ya begitu. Demikian Surya Paloh, saya Kiki Wijaya.